بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وكفر بعضهم بعضا. الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan dan sebagian mereka ahlul bid'ah mengkafirkan sebagian yang lainnya. Fi'lan, tentu saja. Yabtadi'ul insanu bid'atan, seseorang mengadakan sebuah kebid'ahan. Wa yukaffiru man yukhalifuhu fiha, dan ia mengkafirkan orang yang menyelisihinya dalam kebid'ahannya tersebut. Ahlus sunnati ala kitabillahi wa ala sunnatir rasuli alaihi salatu wassalamu. Sedangkan ahlus sunnah berada di atas kitabullah dan di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa indahum mizanun daqiqun littabdi'i wattakfiri wattafsiqi. Mereka ahlus sunnah memiliki timbangan yang detail dalam membid'ahkan, mengkafirkan dan menghukumi dengan kefasikan. Fala yukaffiruna illa man wadaha kufruhu tamaman wa qamat 'alaihi al-hujjatu. Maka mereka ahlus sunnah tidaklah mereka mengkafirkan kecuali orang yang benar-benar jelas kekafirannya dan telah tegak padanya hujjah. Ma yukaffiruna kullaman waqa'a fil kufri, tidaklah mereka mengkafirkan setiap orang yang terjatuh ke dalam kekafiran. Innama yukaffiruna man waqa'a fil kufril wadihi, hanya saja mereka mengkafirkan orang yang terjatuh di dalam kekafiran yang jelas. Wa qamat 'alaihi al-hujjatu, dan telah tegak padanya hujjah. Amma ahlul bid'i fa ahaduhum yad'u ila bid'atin fa idza khalaftahu kaffaraka kama yahsulul ana. Adapun ahlul bid'ah, salah seorang di antara mereka mengajak kepada sebuah kebid'ahan, lalu apabila engkau menyelisihinya, dia akan mengkafirkanmu sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Al-ana gulatul qubbiyyati tad'u bid'an wa kaffaru man yukhalifuhum min al-ulama'i wa khassatan ahlas sunnati. Sekarang ini orang-orang Qutbiyah ekstrim, mereka memunculkan berbagai kebid'ahan dan mereka mengkafirkan orang yang menyelisihi mereka dari kalangan para ulama dan terkhusus ahlus sunnah. Fal'ana yukaffiruna ahlas sunnati fi mawaqi'ihimul khabithati. Takfirun khabithun fanas'alullahal afiyata. Sekarang ini mereka orang-orang Qutbiyah ekstrim mengkafirkan ahlus sunnah di dalam situs-situs mereka yang buruk. Pengkafiran yang buruk. Kita memohon keselamatan kepada Allah Ta'ala. Fahum laisu bid'an fi hadha. Maka mereka bukanlah yang pertama dalam melakukan hal ini, yaitu mudah mengkafirkan kaum muslimin. Bal hadha sya'nu ahli al-bid'i fi kulli zamanin. Akan tetapi ini merupakan keadaan ahlul bid'ah di setiap zaman. Annahu yabtadi'u bid'atan wa yukaffiru. Bahwasanya seorang ahlul bid'ah memunculkan sebuah kebid'ahan dan mengkafirkan. Amma ahlus sunnati yasifuna al-mustahid alladhi in asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun. Idza akhta'a qalu akhta'a ma'ahtiramihi wa taqdirihi wa hubbihi wa wala'ihi. Adapun ahlus sunnah, mereka menyifati seorang mujtahid yang apabila ia benar, ia mendapatkan dua pahala, dan apabila ia keliru, ia mendapatkan satu pahala. Apabila ia keliru, ahlus sunnah mengatakan bahwa ia keliru, disertai dengan penghormatan kepadanya, pemuliaan kepadanya, kecintaan kepadanya, dan loyalitas kepadanya. Fima sabaqa dhakara anna min aqaidi ahli sunnatil imana bi anna Allah tabaraka wa ta'ala atla'a nabiyyahu ala ma yakunu fi ummatihi ila yawmil qiyamati. Dalam pembahasan yang telah berlalu, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya di antara akidah-akidah ahlus sunnah adalah mengimani bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala telah memberitahukan kepada nabinya apa yang akan terjadi pada umatnya sampai hari kiamat. Wa dzakarna fid darsi sabiqi anna ilmal ghaibi min khasa'isillahi tabaraka wa ta'ala. la yashrakuhu fiha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wala ghairuhu. Dan telah kami sebutkan di dalam pelajaran yang lalu bahwa ilmu tentang perkara ghaib termasuk di antara kekhususan-kekhususan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak berserikat dengan Allah Ta'ala di dalam kekhususan-kekhususan tersebut. Malaikat yang didekatkan, tidak pula nabi yang diutus, tidak pula yang lainnya. Walakinallaha subhanahu wa ta'ala yu'ti min ilmihi wa yutli'u man sya'a ala ma sya'a subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebagian dari ilmunya dan memberitahukan kepada siapapun yang dikehendakinya, apapun yang dikehendakinya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Allah Ta'ala berfirman, ya artinya, dan mereka para hamba tidaklah meliputi sesuatu pun dari ilmu Allah kecuali yang Allah kehendaki. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Allah Ta'ala berfirman pula, yang artinya Allah Maha mengetahui perkara ghaib, maka Allah Ta'ala tidaklah menampakkan kepada siapapun perkara ghaib yang diketahuinya kecuali orang yang diridhai oleh Allah Ta'ala, yaitu Rasul. Wa huwa yumahidu bihadhihi al-faqrati lima sayati. Dan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mempersiapkan dengan paragraf ini apa yang akan datang. Lamma awrada qawlahu wa'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnari illa wahidatan. Tatkala Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mendatangkan ucapannya, dan ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, seluruhnya berada di dalam neraka kecuali satu golongan saja. Fahadha hadithun anil mustaqbali. Maka ini adalah hadis tentang perkara yang akan datang. Wa huwa amrun ghaibiyyun tahaddatsa anhu Rasulullah alaihi salatu wassalamu bittila'illahi iyyahu 'ala ma sayakunu fi hadhihi al-ummati fi mustaqbaliha. dan itu merupakan perkara ghaib yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan pemberitahuan dari Allah kepadanya akan apa yang akan terjadi pada umat ini di masa yang akan datang. Faqala satafteriku ummati ala 73 firqatan kulluha finnari illa wahidatan. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Seluruhnya berada di dalam neraka kecuali satu golongan saja. Wa dhahara hadza fi'lan. Dan ini benar-benar muncul. Misdaqan li hadzal khabaris shadiqi min Rasulillahis shadiqi alaihi salatu wassalamu. Sebagai pembenaran terhadap khabar yang jujur ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jujur ucapannya, zahara wa zaharati wa zaharat hadhihi al-firaqu. Perkara ini telah muncul dan muncul pula golongan-golongan ini. Wa ulifat fihim kutubul maqalati, dan ditulis tentang mereka golongan-golongan tersebut kitab-kitab tentang ucapan-ucapan mereka. Mithlu kitabil maqalati li Abil Hasan al-Ash'ari, seperti kitab al-maqalat karya Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah, wa unasun qablahu, dan para ulama yang lain sebelumnya. Wa kitabil milali wan nihali lisyahrastani, dan kitab al milal wan nihal karya asy-syahrastani. Wal fasli fil milali wan nihali libn hazmin, dan kitab al fasl fil milal wan nihal karya Ibnu Hazm. Wal farqi bainal firaqi lil baghdadi, dan kitab al farqu bainal firaq karya al baghdadi rahimahumullahu ta'ala. Wa kataba fi hadhihi al firaqi adadun min ulama'i sunnati wa ghairihim, dan menulis pula tentang golongan-golongan ini sejumlah ulama sunnah dan selain mereka. Wa hiya haqiqatun thabitatun la ghubara 'alayha, dan golongan-golongan tersebut merupakan hakikat yang benar-benar ada, yang diterima kenyataannya. Wahiya misdaqu qawlir rasulil karimi alaihi salatu wassalamu, dan itu merupakan pembenaran ucapan rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Tala qawlallahi tabaraka wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Rasul alaihi salatu wassalam membaca firman Allah tabaraka wa ta'ala yang artinya, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya, sehingga jalan-jalan tersebut memecah belah kalian dari jalannya. Summa khatta khattan mustaqiman. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam membuat garis yang lurus. Wa qala hadza sabilullahi. Dan Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan ini adalah jalan Allah. Summa khatta an yaminihi wa an yasarin. An yasarihi khututan. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam membuat garis-garis di sebelah kanan dan kiri garis yang lurus tersebut. Wa qala hadhihi subulu ala kulli sabilin minha syaitanun. Dan Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan ini adalah jalan-jalan. Di atas setiap jalan darinya terdapat syaitan. Fassara Rasulullah alaihi salatu wassalamu hadhihi al-ayata bihadzal mathali. Rasulullah alaihi salatu wassalam menafsirkan ayat ini dengan permisalan ini. Wa akkada dhalika tafsiru sahabati innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' akkadu annal murada bihaulai ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an hum ahlul ahwa'i. Dan menguatkannya penafsiran para sahabat terhadap firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan berkelompok-kelompok, engkau bukan bagian dari mereka sedikitpun. Mereka para sahabat menguatkan bahwa yang dimaksud dengan mereka ini yang memecah belah agama mereka dan berkelompok-kelompok, mereka adalah para pengikut hawa nafsu. Fatahaqqaqa ma dalla alaihi hadzal hadithu kama qulna. Maka terwujudlah apa yang ditunjukkan oleh hadis ini sebagaimana yang telah kami katakan, yakni tahaqqaqa ma akhbara bihi ar-rasulu alaihi salatu wassalamu, yaitu terwujud apa yang dikhabarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wastafna alaihi salatu wassalamu hadhihi al-jama'ata. Dan Rasul alaihi salatu wassalam mengecualikan al-jama'ah ini. Fahiyya aydan haqiqatun waqi'atun. Maka keberadaan al-jama'ah tersebut juga merupakan sebuah hakikat yang nyata. وهي ما عبر عنه في الحديث الآخر بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. Dan al-jamaah tersebut adalah apa yang Rasul alaihi salatu wasalam ungkapkan di dalam hadis yang lain dengan sabdanya, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berada di atas kebenaran, unggul, tidak memadaratkan mereka orang-orang yang melantarkan mereka, tidak pula orang-orang yang menyelisihi mereka, sampai datanglah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha.